الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail. Berikutnya Tahrifu adillah ba'da ma'rifatiha li tawafuqi ahwa'ihim. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatun Tahrifu kitabillah min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun. Masalah yang ke-26, yakni merubah-rubah tentunya ini terkait dengan ahlul kitab, ahlul jahiliyah dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Justru perubahan tersebut pada ma'rifatiha, setelah mereka mengenali daripada dalil tersebut. Tujuannya apa? Disimpangkan maknanya. Tujuannya adalah waqfi ahwa'ihim, agar mencocoki daripada hawa mereka. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tahrifu kitabillah, merubah-rubah kitabullah, min ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ya, ini mengetahui bahwa mereka melakukan tahrif. Hukum daripada Alkitab mereka ketahui dan mereka sengaja menulisinya. Qala Syaikhul Fauzan hafizahullah, min sya'nil yahud wal nasara. Karena disebutkan adillah Alkitab, ini berarti otomatis ahli kitab, dan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Maka saya menyatakan min sya'nil, termasuk di antara keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tahrifu kitabillah, mereka menyimpangkan dari merubah-rubahnya atau rawai, yakni dua kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil. Min ba'di ma'aqalu, min ba'di ma'aqalu, yakni ta'allamuhu wa fahimuhu, setelah mereka mempelajarinya dan memahaminya. Jadi mereka alal ilm, di atas ilmu mereka sadar, sengaja melakukan tahrif. Harafuhu ziyadatin aw nuqsan, mereka menyimpangkannya, merubah-rubahnya dengan memberikan tambahan-tambahan ataupun mengurang-nguranginya. Aw tafsirin bi ghairil ma'na sahih, atau menafsir dengan selain daripada makna yang benar. Ini luar biasa. Terjadi di dalam kitab Taurat dan kitab Injil perubahan. Kalau yang terjadi pada masa ini terhadap Al-Quran, itu bukan perubahan. Ada orang-orang berusaha untuk melakukan perubahan, tetapi senantiasa akan terbongkar, karena memang sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala penjaga daripada Al-Quran ini. Sedangkan Taurat dan Injil Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan. Sehingga terjadi dan disebutkan di dalam Al-Quran perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka. Yuharrifuna kalima amma wadhi'i. Yaqulu aidihi, ma yaqul hadhihi min 'indih. Mereka melakukannya, menyimpang-nyimpangkan maknanya, menafikan pada tempatnya, dan bahkan mereka mencatat, menulis yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyatakan hadza min indillah. Jadi pada mereka hal yang tidak mungkin terjadi pada Al-Qur'an. Dalam artian, kalaupun mencoba melakukannya pasti akan terbongkar. Jangankan satu surah, satu ayat, jangankan satu ayat, satu kata di dalam Al-Qur'an tidak akan sanggup menambahkannya. Bahkan satu huruf sekalipun, satu huruf tidak bisa. Ini penjaga Allah Ta'ala terhadap Al-Quran. Di mana Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Ini kami menurunkan dzikra ini Al-Quran, dan kami akan menjaga. Baik. Adapun Injil dan sebelumnya adalah At-Taurat, maka tidak mendapatkan daripada penjagaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan dalam artian bukan meridhoi. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan perbuatan-perbuatan mereka. Apa ziyadah dan nuksan tersebut, diberi tambahan-tambahan atau dikurang, ini ayat tentang masalah seperti ini, dibuang saja, dikurangi atau dipangkas, diputus kalimatnya, atau diletakkan bukan pada tempatnya, dan seterusnya. Min ajli an tuwafiq ahwa'ahum, supaya ayat-ayat tersebut mencocoki hawa nafsu mereka. Wa hadhihi musibatun la yazalu muslimun yu'anha. Dan ini merupakan musibah yang tak henti-hentinya kaum muslimin merasakan penderitaannya yang menimpa mereka. Artinya sampai saat ini terjadi hal tersebut. Terkhusus yang terakhir disebutkan ini tafsir bi ghairil makna sahih. Karena tidak memungkinkan untuk kemudian mereka menambah atau mengurangi terkait dengan Al-Quran, maka mereka mampunya adalah menafsirkan dengan tanpa melihat penafsiran para sahabat, tanpa melihat penafsiran para salaf, dengan hawa nafsu mereka, yang menjadi musibah kepada kaum muslimin saat ini. Karena dengan pemahaman seperti itu seolah-olah datangkan perkara-perkara yang luar biasa di dalam agama, sedangkan mereka membaca Alkitab, membaca ayat, ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Wa awwal ma kana 'inda ahli alkitab min ahli al-ahwa'i war-raghabat was-shahawat idza lam yaqdiru 'ala takdzibin nas wa juhudih sattu 'alayhi bit-tahrif wat-ta'wil wat-tafsir bighairi ma'na. Dan pertama kali yang terjadi adalah inda ahli kitab min ahli ahwa waraghabat wasahwa, di sisi ahli kitab. Pertama kali terjadi hal tersebut, ya, sebelum tersebut menjalar kepada kaum muslimin, adalah terjadi inda ahli kitab, pada sisi ahli kitab dari kalangan ahli ahwa, di sisi mereka. Ahli ahwa ini pengikut hawa nafsu, ar-raghabat ini orang memiliki raghabah, ya, harapan-harapan besar, wasahwa, dan orang-orang yang memiliki syahwat, keinginan-keinginan terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan dunia mereka. Jadi ada beberapa tipe akannya, yang hal tersebut tentunya berbeda-beda tujuannya. Ada yang tujuannya melakukan tahrif dalam tujuan-tujuan yang mereka anggap baik, akan mereka kurangi sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menambahkan peraturan tentang rohbaniyah, tidak ada di dalam kitab mereka ini. Terkhusus untuk rohbaniyah ini adalah orang-orang Nasrani, tidak, mereka sendiri yang membuat-buatnya. atau untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam Taurat ataupun di dalam Injil bagi pelaku-pelaku perbuatan yang akan menjadi kafarah terhadap perbuatannya. Ini kalau orang-orang yang rendahan diperlakukan, diterapkan. Tapi apa adalah orang-orang mulia, bangsawan, maka mereka tidak berani untuk melakukannya dan untuk mendapatkan ya kemaslahatan-kemaslahatan dunia, mereka menafsir-nafsirkannya, membuat perubahan-perubahan terhadap kitab suci. Idza lam yaqdiru ala takdzibin nas wa jukhudi. Di saat mereka tidak mampu untuk mendustakan nas, tidak mampu untuk menentangnya, satu mereka pun menyergapnya dengan tahrif, bertakwil dan lainnya, bertasrif bi ghairi makna dan menafsirkan dengan bukan pada lain daripada maknanya, bukan makna yang dimaksud ayat tersebut. Dan mereka tahu, ya, mereka tahu tafsiran yang benar, sengaja mereka menimpangkannya. Ini pun terjadi pada umat umat ini, pada umat muslimin saat ini. Mereka paham, sebagian mereka paham terhadap isi daripada tafsiran yang juga mereka paham, tetapi tidak menguntungkan mereka kalau ini dibacakan, dijelaskan dan disampaikan kepada umat. Maka mereka dengan hawa nafsunya ataupun dengan kepentingan-kepentingan mereka supaya mendapatkan keuntungan duniawiah ataupun popularitas ataupun tetap mempertahankan, mereka menyembunyikan hal tersebut atau bahkan mereka menyimpangkan maknanya. Wala yazalul muslimun yu'anuna min hadzil aqan ahli al-ahwa'i wal firaqat dhalalah wa ashabis syahawat. Dan terus menerus tak henti-hentinya kaum muslimin menderita hal ini, merasakan penderitaan daripada penyakit ini disebabkan karena ulah daripada al-ahwa' wal firaqat dhalalah, para pengikut hawa nafsu, kelompok-kelompok yang sesat. Dan ashabus syahwat, ini yang lebih ringan, ashabus syahwat, orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan syahwat, lalu dolah, itu mereka merasa benar dengan tindakannya. Lebih berat lagi, artinya mereka terperangkap di dalam berbagai macam subuhat. Adapun ahlus syahwat, mereka tahu mereka telah melakukan satu penyimpangan, mereka tidak mampu untuk mengalahkan syahwatnya demi mendapatkan kemaslahatannya. Idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ar-riba, riba itu haram. Berbagai macam bentuknya itu namanya riba haram. Lalu mereka menyatakan al-murad bi riba kada. Mereka mengatakan yang dimaukan dengan riba itu demikian. Kalau ini bukan riba, ini bunga. Yufassiruna riba ala hasab hawahum. Mereka menafsirkan dengan hawa nafsunya. Seperti salah seorang besar Mesir, ya. Dan kitab tafsirnya lumayan cukup bagus. Cuma dalam perkara tafsir oleh para ulama dan tidak boleh dibaca. Nah, apa tafsir apa? Karena banyak penyimpangan-penyimpangannya dan di antara penyimpangannya adalah dia menyatakan bahwa riba itu yang tidak boleh jahiliyah. Kemudian dijelaskan riba jahiliyah macamnya seperti apa. Dan riba yang ada pada gunung yang sering bang-bang ada ini, itu bukan riba, diperbolehkan dan itu mendapatkan kecaman dari ulama. Wal'an mawjud lahum kutubun wa kitabat wa fatawa tubat. Sekarang ini terdapat para pengikut hawa nafsu dan para ada hawa, terdapat kitab dan juga tulisan-tulisan dan juga fatwa-fatwa yang membolehkan riba. Tentu tidak ada yang membolehkan yang dibahasakan dengan bukan riba, tetapi hakikatnya riba, sehingga saya mengatakan bukan riba. Dan beda membolehkan riba dengan membolehkan satu yang pada akhirnya itu adalah riba, bukan riba. Yang membolehkan riba kafir yang seperti ini karena takwilat mereka tidak dihukum kafir. Atau para pelaku ya, pekerja bank bermuamalah dengan bank, coba ditanya apa hukum riba, mereka mengatakan haram riba. Ya ini apa yang kalian apa namanya? Oh, ini bukan riba. Ini adalah syirkah. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Pihak nasabah dengan pihak bank. Teruntungkan, bank juga teruntungkan, tidak ada kerugian. Sedangkan kalau yang namanya riba, itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Kalau nasabah merasa terugikan, dia tentunya tidak akan mau pinjam ke bank. Mereka teruntungkan, kami juga teruntungkan. Ini adalah simbiosis mutualisme. Dan ini adalah bunga, bukan riba. Dan mereka pasti yang sangat kuat menjelaskan tentang seperti apa yang dinamakan riba dan apa yang mereka berada padanya. Wa idza qila, dan apa dan hadza haramahullah wa rasuluh. Ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu mereka menjawab, laisa hadza huwa riba alladzi haramahullah wa rasuluh. Kalau riba iya, tapi ini bukan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ar-riba alladzi haramahullah wa rasuluhu huwa riba jahiliyah. Riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah riba jahiliyah. Jatuh dain alal mu'sir fakat. Nambai nilai hutang pada orang kesulitan saja. Orang kesulitan mencari pinjaman. Untuk bisa keluar dari kesulitannya, tambah semakin tercekik. Dia hutang terus membalikan 1.200.000. Di up daripada akadnya itu sudah sekian 1.000.000, nanti kamu kembalikan 1.200.000 ya dalam waktu 1 bulan, dan setiap kelipatan bulan maka bertambah 200 200 200, sehingga memungkinkan bagi seseorang yang berhutang seperti ini, dia hanya mampu membayarnya bunganya saja. Setiap bulan dia membayar 200 lagi 200 lagi, hutangnya berapa? Tetap 1.000.000, tidak berubah walaupun bertahun-tahun berjalan. Bahkan kalau sempat nanti tidak bisa membayar harta bunganya saja, ya akan berlipat nanti. Yang seperti ini namanya riba yang terjadi pada masa jahiliyah. Ini riba nasi'ah. Wa ma ribal fadl fahum yunkiruna. Adapun riba fadl, adanya selisih dari pertukaran sesuatu, maka dari asnaf ribawiyah ya, maka mereka tidak menganggapnya sebagai riba. Atau mereka mengatakan, jadi kalau riba fadl itu terkait dengan asnaf ribawiyah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang dengan uang, itu bisa masuk uang dengan uang, tapi apa namanya, dengan adanya itu pembahasan tentunya ada sendiri terkait dengan masalah ya. Apa namanya asnaf yang 6 itu ada hadisnya nanti disebutkan, itu tidak boleh ada selisih. Maka barang-barang yang ditetapkan oleh syariat tidak boleh ada selisih padanya, kok kemudian dilakukan pertukaran dengan selisih, terjatuh dalam riba fadl. Aw yaqulun, atau mereka mengatakan ar-riba al-muharram huwa riba al-istihlaki, riba al-istismari fa hiya fawa riba. Mereka mengatakan riba yang diharamkan itu adalah riba istihlaki, bukan riba istismari. Adapun riba istismari maka mubah. Riba istihlaki itu murni 1.000.000 wajib bayar 1.200.000 kompensasi. Ini kompensasi apa ini yang 200 ini? Ya istihlaki istilahnya, tambahan secara istihlah dalam artian sekedar untuk setiap pihak si pemberi piutang. Sedangkan riba istismari mereka menganggapnya itu bukan riba, dan itu yang berlaku pada istismari itu investasi. Artinya mereka itu bentuk daripada syirkah atau mudharabah atau berbagai macam bentuk daripada itu merupakan keuntungan yang didapat hasil pinjaman yang dikembangkan. Di saat seseorang memberikan pinjaman kepada bank dengan dia menabung di situ, bank teruntungkan, maka bank memberikan kepada dia persentase dari nilai tabungan yang dia serahkan ke bank tersebut, berakumulasi dalam setiap satu bulan sekali atau sesuai dengan apa yang menjadi peraturan di bank tersebut. Sebaliknya, orang yang meminjam uang ke bank, maka mereka pun juga akad seolah-olah transaksi adalah istismar, yakni pinjaman bukan loko-loko tetapi pinjaman yang dihasilkan profit atau keuntungan. Sehingga dengan argumentasi seperti ini, mereka samakan dengan syirkah atau mereka samakan dengan mudharabah. Syirkah itu macam-macam bentuknya, ada syirkah mudharabah. Dan sebagai investor tasmirnya, kemudian pihak si peminjam sebagai pengelolanya. Maka katakanlah demikian, maka itu adalah ainur riba. Kenapa? Karena mereka menentukan persentase pada keuntungan dari nilai pinjaman. Itulah riba. Karena aturan di dalam mudharabah ada sendiri. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang terjadi pada yang diterapkan dalam sistem perbankan tidak demikian. Allahu musta'an. Waqad sahha fil hadits fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrim ribal fadl. Dan telah sahih dalam hadis-hadis pada sunnah Rasulullah akan haramnya riba fadl. Fi sahihain, di antaranya adalah sahihain Bukhari Muslim. Az-zahabu bidz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal bur bil bur wasy'ir bisy'ir wat tamr bit tamr wal milh mitran bimitrin sawaan bisawain ya dan biadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum jenis pur dengan gandum jenis pur pula, gandum jenis dengan gandum jenis syair pula, tamar dengan tamar pula, garam dengan garam, itu harus mitran bimitrin, harus takarannya sama, sawaan bisawain, mitran bimitrin itu sawaan bisawain sama, takarannya sama. Kalau ditimbang ya timbangannya sama. Dan dia bilang harus serah terima di tempat saat itu juga. Itu ya dan dia bilang. Rincian permasalahan ini tentunya dalam ahkamu riba ya. Saya dijelaskan di sini hanya sekedar contoh saja di sini oleh Syekh. Bahwasanya mereka mengatakan kalau riba jahiliyah itu hanya riba nasiah. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW, fadl pun juga haram. Hal riba fadl, ini riba fadl. Selisih yang selisih pada barang yang tidak boleh diisi oleh syariat, itulah riba fadl. Haramahu Rasulullah SAW. Waqad qala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang rasul maka ambil, apa yang dilarang maka tinggalkan, jauhi. Wa riba fadl dakhilun fi umumi qaulihi Ta'ala, wahur lima riba, yang diharamkan ar-riba atau wahar lima riba riba teman dekat firman Allah tersebut. Dan ini merupakan bentuk daripada mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi. Hanya saja kalau Yahudi terang-terangan riba itu sama seperti baik innama yusru riba, jual beli itu sama riba, dagangnya sama sekali ya. Jual beli orang akan harga 1000 dia jual 1200. Apabila orang pinjam 1000 nanti dia waktu berapa dia harus balikan 1200, kan sama, ada selisih. Jual beli juga ada selisih. Kenapa jual beli boleh, riba ini enggak boleh? Kata mereka orang-orang Yahudi. Maka mereka mengatakan riba dengan jual beli. Jual beli kita katakan aja ini jangan riba, ini sebut aja jual beli. Nah, akad jual beli misalnya. Ini orang-orang Yahudi yang suka untuk mengakali daripada syariat. Sederhana sih, sangat jelas, sangat tampak, ya kan? Seseorang melakukan jual beli ada kompensasi, melarikan barang, kemudian setelah itu mendatangkan barang, kemudian setelah itu ada kemungkinan laku, ada kemungkinan tidak laku, ada kemungkinan rusak dan sebagainya. Ada jasa di situ yang ditawarkan, dan kemudian dari harga 1.200 dan orang pun untuk melakukan apa paham dia dengan keuntungan dan kerugian. Sedangkan yang riba ini dia pinjam dalam keadaan orang sudah kepepet, orang kesulitan, pinjam 1.000 harus mengembalikan 1.200. Berapa yang 200 itu? Sama sekali tidak ada pembatasan di sana. Fala makana fil yahud man yuharriful fil nasara man yuharriful injil wujida fi hadhil ummah man yuharriful qur'ana wa sunnah. Maka di saat pada masa Yahudi ada orang-orang yang berusaha untuk menyimpangkan makna-makna Taurat, pada orang-orang Nasrani ada yang berusaha menyimpangkan makna-makna Injil, didapati pada umat ini pula orang-orang yang berusaha untuk menyimpangkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit jumlahnya, duanya orang yang melakukan hal tersebut. Min ajli ibahah ma huwa alaihi. Min ajli ibahati ma. Tujuannya apa? Merubah-rubah Al-Quran dan menyimpangkannya. Menjelaskan sunnah Rasul gimana mestinya. Min ajli ibahati ma. Tujuan untuk dia bisa mendapatkan pembolehan sesuatu yang tahu dia itu kalau sesuatu itu haram. Huwa alaih, di mana dia berada di atas sesuatu tersebut. Karena dia berada di atas sesuatu tersebut, maka dia carikan dalil-dalil pembolehan sehingga menjadi pembeli tindakan dia. Padahal dia tahu bahwa ini perbuatan tidak boleh dalam syariat, tapi dia berusaha untuk menyimpangkan, mencari ayat untuk kemudian dimaknai sesuai dengan hawa nafsunya tadi. Aw alaih ghair, atau untuk membolehkan sesuatu yang sesuatu itu berada di atas orang lain. Ini yani untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Ima untuk dia, wa ima untuk orang lain. Yang dengan itu dia mendapatkan keuntungannya. Dia melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang itu merupakan perkara yang haram dan penyelisihan terhadap syariat. Dia carikan dalil-dalilnya untuk membenarkan. Atau dia melihat tokoh-tokoh ya, melakukan satu penyimpangan-penyimpangan, dia carikan dalil-dalil tersebut. Wal wajib 'alal muslim ittiba'ul kitab wa sunnah. Dan yang wajib atas muslim adalah ittiba'ul kitab wa sunnah. Mengikuti Al-Kitab wa sunnah. Baik, min tahrifil yahud annallaha lamma qala lahum. Sekarang diberikan contoh oleh Syekh di antara bentuk penyimpangannya orang-orang Yahudi. Annallaha lamma qala lahum, bahwasanya Allah di saat Allah berfirman kepada mereka, menyuruh mereka orang-orang Yahudi, wa dukulul baba sujada wa qulu hiffah, masuklah kalian ke dalam pintu tersebut dalam keadaan sujud. Ucapkan oleh kalian hiffah, ya ini perintah hiffah. Kitabnya adalah khutu'anna zunubun waqfir lana. Itu perintahnya. Hittah. Hanya sudah kalimat yang sangat ringan, mudah untuk diucapkan. Yang artinya adalah ampunilah kami dosa-dosa kami ya Allah. Harrafu, mereka simpangkan kalimatnya tersebut. Mereka plesetkan. Jadi plesetan itu asalnya dari orang Yahudi. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan bahasa plesetan. Lihat kalimat hiphop itu dijadikan apa? Hiphop. Padahal perintahnya hiphop. Hiphop. Oh, itu gandum. Bukan, gandum itu hiphop. Iya kan? Berarti plesetan ini. Hanya sedikit berbeda saja. Berbeda sedikit. Ingat, jangan ikut-ikutan dengan bahasa plesetan. Harrafu wa qalu hatta fi hinta. Mereka merubahnya dan mereka menyatakan mati pada gandum. Yaitu harfan nun. Mereka menambahkan huruf nun di situ. Hitam menjadi hintos. Disisipkan nun di tengah-tengahnya. Iya kan? Hitam menjadi hintos. Itu yang namanya tahrif. Bahkan wal muawilah li sifatillah. Dan umat ini ada kelompok yang suka mentakwil-takwilkan sifat Allah, namanya muawilah. Al-muawilah li sifatillah. Orang yang suka mentakwil-takwilkan atau kelompok yang suka mentakwil-takwilkan sifat Allah. Lamma qala Allah taala, disebut Allah taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ini Allah Azza wa Jalla berada di atas ars. Ars ini adalah makhluk Allah yang paling besar yang berada melingkupi seluruh alam semesta. Alam semesta ini ya dilingkupi oleh ars. Kalau kita berbicara alam semesta, maka di sana ada berbagai macam galaksi-galaksi. Ya, satu galaksi saja itu miliaran bintang. Satu bintang itu jutaan tahun jaraknya, jutaan tahun kilometer, jutaan tahun atau jutaan ribu atau tidak tahu. Nah, al-muhim pembahasannya jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain itu sangat jauh sekali dan jumlah bintangnya miliaran. Itu dalam satu galaksi. Sedangkan di alam semesta ini ada sekian gugusan-gugusan bintang, sekian galaksi. Dan itu semua masih di bawah naungan satu atap. Dan atap tersebut namanya adalah ars. Dan ars itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Sehingga Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan Allah sendiri yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'ars. 'Alal 'ars, ars istawa. Istawa artinya berada tinggi di atasnya. Itu makna istawa. Tetapi mereka tidak mau untuk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala atau kepada berita Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk kemudian menerimanya dengan hawa nafsunya. Ya, kalau Allah istiwa di atas ars berarti Allah menempati ruang. Kalau Allah menempati ruang berarti Allah dilingkupi oleh makhluk. Dan hal-hal yang mereka sendiri dengan akal mereka, ya, lawazim-lawazim yang mereka keluarkan dari akal mereka, yang kemudian dengan itu, dengan alasan untuk mensucikan Allah, mereka katakan tidak boleh mengatakan Allah itu berada di atas ars. Tidak boleh. Orang yang mengatakan demikian kafir dan dia mujassimah. Ini ya, orang-orang mu'awilah, ahli ta'wil dari kalangan sufi. Ya. Mereka paling benci dengan orang yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas arsy. Lantas apa maknanya? Karena enggak mungkin bagi mereka untuk menolak ayat di dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Thaha ayat 5. Ya, ditakwil, ya ditakwil. Makna daripada istaula adalah istaula. Qalu ma'nahu istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Maknanya begitu. Walaupun kalimatnya adalah istawa. Baik, maknanya adalah istaula. Istaula itu apa artinya? Istaula artinya adalah menguasai. Yang menguasai arsy, bukan berada di atas arsy, tetapi Allah yang menguasai arsy. Kita katakan bahwa segala sesuatu di alam semesta dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak hanya arsy saja, segala sesuatu. Tidak hanya ars yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna istawa dengan istaula itu tidak dikenal dalam lugah Arabiah. Makna istawa dengan istaula itu tidak dikenal dalam lugah Arabiah. Kemudian alal fard, anggaplah ada makna istawa kepada istaula, maka itu adalah makna majazi. Sedangkan faedah di dalam memahami Al-Qur'an, ya, makna majazi itu harus ada qarinah. Tidak bisa bergeser kepada makna majaz, tidak bisa bergeser daripada makna asli, makna zahir daripada satu lafaz kecuali adanya qarinah. Bergeser kepada makna majaz. Sedangkan justru qarinah-qarinah yang ada di dalam Al-Qur'an semakin menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kenapa? Ayatnya itu ada sekian ayat, 7 ayat atau bahkan lebih yang berbicara dengan lafaz yang sama. Bahwasannya summastawa 'alal 'ars, tidak berubah lafaznya. ini menegaskan bahwasanya maknanya betul-betul hakiki, berada di atas ars. Ini yang pertama. Yang kedua, lafaz-lafaz yang lain, semisal amin tuman fis sama. Fis sama di sini ini alas sama. Di atas langit sana. Yang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu semua menjadi batallah ya, apa yang disebutkan oleh Al-Mu'awwilah. Dan itu merupakan satu kesesatan di dalam asma wa sifat. Sedangkan Allah SWT telah mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang-orang yang menta'wil-ta'wilkan nama dan sifat-sifatnya dengan ta'wilan-ta'wilan yang menimpa. Hadza tahrifun bi ziyadah, ini tahrif dengan tambahan. Wa hunaka tahrifun bin nafs, dan di sana masih ada lagi tahrif dengan pengurangan. Wa tahrifun fil makna, dan tahrif fil makna, tahrif secara makna. Jadi maknanya disimpangkan walaupun lafadznya tidak ditambah, tidak dikurang. Dan ini dipaham, apa, dipelajari dalam asma wa sifat. Misal lum'atul i'tiqad, aqidah wasithiyah, aqidah tsawiyah, wa'idul mutlaq dan semisal. Wa huwa tafsirul Qur'an bi ghairi tafsirihi sahih. Tahrif itu artinya adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran yang tidak benar. Wa tafsirul ahadith, tadi masih belum selesai ya, tadi fazadu Allah min jinsi nunil yahud. Maka mereka menambahkan lam pada kali istawa menjadi istaula min jinsi lam yang nunnya Yahudi. Lam di situ sejenis dengan nunnya Yahudi, di mana menambahkan nun pada kalimat hitok jadi hintok. Nah, umat ini lam pada kalimat istawa menjadi istaula. Sejenis dalam artian sama-sama mereka menambah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari an mawadhi'i, bentuk daripada menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Ta'ala alam bisawab, naqtafi ilahuna, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala asma'i. Subhanakallah mabiyam, dika asatu ala ilai ila anta astagfirullah wa tuhu ilai. Dan ini adalah kesempatan yang terakhir di bulan Ramadan untuk kita memberikan kajian. InsyaAllah nanti kita akan bisa lanjutkan setelah masuk di bulan Syawal. Setelah ya Allah alam bisawab, kemungkinan bisanya setelah pertengahan baru bisa. Jadi 2 pekan setelah Syawal masih setelah itu. Setelah pertengahan Syawal. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.